Mitra bisnis, apa bedanya seorang profesional dengan seorang pebisnis ya? Saya selalu sering diingatkan oleh beberapa teman bahwa Pak Tanadi, bukan semua orang itu bisa jadi entrepreneur, bukan setiap orang itu cocok untuk menjadi pebisnis. Ada orang yang talenta dan kemampuannya berbeda. Nah, saya ingin menjabarkan sedikit bahwa seorang profesional, misalkan dokter ya, baik dokter ahli, dokter kandungan, dokter gigi, dokter kulit, ya ataupun dokter umum, baik notaris, programmer, akuntan, manajer, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain, ini adalah para profesional. Para profesional ini bedanya apa dengan pebisnis? Nah, mitra bisnis, seorang pebisnis itu sering gagal dalam kehidupannya dan dalam bisnisnya. Orang selalu bilang, wah orang itu kalau nilainya dapat A nanti jadi dosen, kalau dapat B nanti jadi profesional, kalau dapat C atau D jadi pebisnis. Wah kalau jadi pebisnis bisa kaya raya gitu ya. Maka lebih baik dapat C atau D saja kalau lagi kuliah. Nah ini salah ya, karena zaman sekarang saya punya teman bahkan pebisnis yang dapatnya A semua nilainya. Jadi Anda harus hati-hati. Orang selalu dibilang kalau kamu high risk, maka kamu akan menjadi sukses besar. Juga hati-hati, setiap high risk itu juga bisa sukses besar, tapi sering gagal. Jadi kalau seorang profesional sudah menjadi profesional, untuk mendapatkan makan dan hidup cukup, itu sangat sederhana. Asal mau bekerja, dia pasti dapat makan yang cukup. Sedangkan seorang pebisnis, ini tidak mesti kalau dia lagi sukses besar, keuntungannya bisa besar sekali. Bahkan yang sudah punya keuntungan sangat besar pun, bisa menjadi bangkrut lagi kalau dia tidak menjalankan bisnisnya dengan baik. Maka kalau saya boleh menyarankan, cocokkan dengan talenta Anda. Sebetulnya apa? Manusia ini menjadi sukses karena tiga hal. Yang pertama lahir. Lahir itu adalah bakat, kemampuan, bawaan. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah sekeliling dia. Bagaimana orang tuanya, sahabatnya, temannya membentuk dia. Dan yang ketiga adalah latih. Bagaimana kita melatih orang itu sehingga menjadi makin lama makin pandai dan makin lama makin mampu. Maka 3L ini, lahir, lingkungan, latih, dan disesuaikan dengan apakah saya lebih cocok menjadi seorang profesional yang tidak terlalu berisiko, tapi lebih mapan, lebih tenang, lebih tentram, ataukah seorang pebisnis yang hidupnya berjuang, berjuang, berjuang, bisa sukses, tapi sering juga gagal. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.